wahidin. Adlun dhabitun an mislihi. Rijaluhu la kassahihi ishtaharat baik ya. Yang lain ada lagi ya, tonton busuk ba. Husni taib. Yang lain ada lagi ya, tolong taib. Ada lagi? Ma huwa ma makna al-adalah? Wabil qayyum. Makna adalah? Apa maknanya? Ma makna al-adalah? Bukasya. Ma makna al-adalah? Abu Amr. Makna al-adalah? Adalah, adalah. Kemarin sudah ditanyakan. Ma maknal adalah, Abu Ibrahim? Baik. Sekali lagi yang keras. Istiqamatur. Baik. Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Ahsanta. Barakallahu fik. Man huwal adl. Kalau tadi ma ma'nal adalah, sekarang man huwal adl, siapa itu orang yang adil? Bedakan antara adalah dan adl. Ya, adalah itu sifat yang ada, melekat pada seseorang. Apa maknanya? Keistiqomahan seseorang pada agama dan muru'ahnya. Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Nah, sekarang siapa itu orang yang adil dalam syariat? Bagaimana ketentuannya? Bu Yahya? Man huwal adl? Apa? Abu Arish? Ya, gimana bahasa Arabnya? Dilengkapi. Abdillah Muslim. Man huwal adl. Wa khawarimil muru'ah. Ya. Al-adl adalah al-muslim, al-baligh, al-aqil, as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ati. Ya. Itu makna al-adl. Ini harus dihafal semua ya. Semuanya harus hafal. Apa itu adalah? Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Man huwal adl? Al-adl huwal muslim al-baligh al-aqil as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ati. Itu orang yang muslim, baligh, berakal, as-salim, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang bisa merusak muru'ah. Harus dihafalkan ya. Barakallahu fik. Dari definisi adalah yang sudah kita pelajari, begitu pula definisi adl yang sudah kita pelajari, maka di sana ada 8 jenis orang yang keluar dari lingkup adalah. Ada 8 jenis orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak adil. Bukan orang yang adil. Yang pertama adalah al-kafir. Orang kafir bukan orang adil. Ya, di dalam syariat Islam, orang kafir tidak teranggap sebagai orang yang adil. Tidak diterima persaksiannya, tidak diterima periwayatannya. Yang kedua, as-sabi. Anak kecil. Anak kecil yang belum balig. Karena seorang yang adil itu harus muslim, harus balig. Kedua syarat ini, Islam dan buluk, ya, keislaman dan sudah mencapai usia balig, ini adalah syartun syartani lil ada. Syarat untuk menyampaikan riwayat. Jadi jika tidak terpenuhi syarat ini, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Ya, yang pertama adalah Islam dan buluk. Apa ini? Syartan lil ada. Syarat untuk menyampaikan riwayat atau berita. Bukan syartan lit tahammul. Bukan syarat untuk menerima riwayat atau menerima berita. Jadi boleh misalnya ada seorang kafir. Ketika dia masih kufur, masih kafir, dia mendapatkan riwayat atau menerima suatu berita. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia menyampaikan berita itu, maka diterima periwayatannya. Karena dia sudah masuk Islam. Walaupun periwayatan itu, berita itu dia peroleh ketika dia masih kafir. Begitu pula anak kecil. Ya, karena di sana ya, sebagian sahabat ada yang demikian. Menyampaikan berita yang diperoleh ketika masih kafir, kemudian ketika sudah masuk Islam menyampaikan berita tersebut, maka yang seperti ini makbul, diterima. Begitu pula anak kecil menerima riwayat, berita ketika dia masih sibian, masih anak-anak, belum balig. Kemudian dia menyampaikan riwayat itu atau berita itu ketika sudah balig. Maka yang seperti ini diterima. Jadi, al-Islam dan buluk itu syarat untuk menyampaikan riwayat, akan tapi bukan syarat untuk menerima riwayat atau berita. Ya, di sana banyak sahabat yang sighar menerima, mendapatkan riwayat hadis ketika masih kecil. Ya, ketika sudah dewasa, sudah balig menyampaikannya. Menyampaikan riwayat tersebut. Yang seperti ini diterima periwayatannya. Akan tapi kalau menyampaikannya ketika masih kecil, maka tidak diterima periwayatannya tersebut, beritanya tersebut. Begitu pula orang kafir. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Ini terkait permasalahan lain ya, masalah pendidikan, tarbiyah kita. Kenapa asatidzah sering mengingatkan Kalau ada anak-anak menyampaikan suatu berita kepada orang tuanya, misalnya laporan, tadi di sekolah demikian-demikian, itu tidak boleh kemudian orang tua langsung menerima mentah-mentah, kemudian langsung menyimpulkan suatu hukum, kemudian langsung menyikapi, mengambil suatu sikap, ya. Kenapa sering dinasihatkan untuk tidak bersikap demikian? Hendaknya orang tua ketika menerima laporan dari anak itu harus cross-check dulu. Harus tasabbut dulu. Tabayyun dulu. Mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Karena berita anak kecil itu tadi sesuai dengan kaidah ilmu riwayat tidak bisa langsung diterima. Ya. Karena belum terpenuhi syarat adalah pada anak kecil. Maka di sini sekaligus nasihat bagi sebagian orang yang mungkin belum memahami tentang hal ini. Ya. Ketika menerima berita dari anaknya langsung terburu-buru dalam menyikapi. Ya. Misalnya anak laporan tentang mudarisnya atau mudarisahnya di sekolah. Tanpa cross-check, tanpa tabayyun, tanpa tasabbut, langsung menyikapi. Langsung emosi. Ya. Ini keliru. Sikap yang keliru. Tidak sesuai dengan kaidah syariat. Ya. Jadi sekali lagi, nasihat yang disampaikan asatidzah, itu pun berlandaskan pada qawaid syar'iyah. Dalam hal ini, qawaid tentang ilmu periwayatan. Ya. Jadi berita yang disampaikan anak-anak kecil yang belum balig, itu harus di cross-check terlebih dahulu. Oleh karena itu, sering diingatkan. Kalau dapat laporan dari anak, tabayyun dulu. Cross-check dulu. Kepada ya koordinator di sekolahnya. Ya, kepada wali kelasnya. Atau kepada mudarrisnya. Mudarrisahnya. Ya. Jangan langsung menerima mentah-mentah dan langsung bersikap. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ada sebagian yang mengatakan ya, hadanallah wa iya, ketika menerima berita dari anak langsung bersikap ya, langsung kemudian emosi dan melabrak si guru, pengajarnya, kemudian beralasan karena anak saya tidak pernah dididik berdusta. Sedangkan namanya mudarris atau guru itu bisa juga salah, karena manusia biasa. Ini dia telah membuat kaidah. Ya. Sadar atau tidak sadar, dia telah membuat kaidah, tapi didasarkan pada emosi atau perasaan. Bukan mengacu pada kawaid yang telah dibuat oleh para ulama. Kawaid tentang apa? Tentang ilmu periwayatan. Dari mana dia mendatangkan kaidah seperti ini? Ya. Jadi, dibangun di atas kaidah itu, berita yang disampaikan anaknya itu langsung diterima mentah-mentah. Enggak mau cross-check dulu, enggak mau tabayun dulu ke gurunya, langsung menyikapi guru tersebut. Ya. Maka yang demikian ini adalah sikap yang salah. Hendaklah orang yang memiliki kaidah yang seperti ini kaidah batilah, hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, ini diantara bentuk apa? Pelaksanaan qawaid syar'iyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi pentingnya belajar ilmu syar'i itu di sini. Bukan sekedar untuk dihafal, ya. Bukan sekedar untuk dicatat, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang keluar dari adalah yang pertama al-kafir, kemudian yang kedua as-sabi, anak kecil, dan yang ketiga adalah al-majnun, orang yang hilang akalnya, orang yang gila, hilang akalnya, dan al-junun, orang yang majnun ada dua jenis, dua bentuk. Baik yang gilanya itu terus-menerus, ya, gilanya terus-menerus atau gilanya terputus-putus, terkadang sadar, terkadang kumat lagi. Ya, ini sama-sama tidak bisa diterima periwayatannya. Kalau yang pertama jelas, jika al-junun, gila yang ada pada orang tersebut terus-menerus, ini jelas ya, tidak bisa diterima. Adapun yang kedua, terputus-putus, ini tidak bisa diterima ketika jununnya tadi, gilanya tadi mempengaruhi ingatannya. Mempengaruhi ingatannya. Sehingga ketika tersadar pun, dia akalnya tidak sempurna. Ya. Makanya seperti ini juga tidak diterima periwayatannya. Yang keempat adalah al-mubtadi', pelaku bid'ah. Ini juga keluar dari adil. Orang yang pelaku bid'ah, mubtadi', tidak teranggap sebagai orang adil. Di sini ada catatan penting, bahwasanya sebagian a'immatul muhaddithin menerima periwayatan mubtadi', menerima periwayatan ahlul bid'ah, akan tapi secara umum hukum asalnya periwayatan ahlul bid'ah itu ditolak, tidak diterima. Akan tapi sebagian a'immatul muhaddithin menerima periwayatan mubtadi' dengan syarat-syarat. Di antara syarat yang diberlakukan oleh para a'immatul muhaddithin ketika menerima periwayatan dari seorang mubtadi', pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, yang pertama adalah dia bukan da'i li bid'atihi. Laisa da'iyan ila bid'atihi. Pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah tadi bukan orang yang da'i, menyerukan kepada bid'ahnya. Terjatuh pada bid'ah, tapi dia tidak mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya. Yang kedua, la yarwi ma yuqawwi bid'atahu. Riwayat yang disampaikannya tadi tidak mengandung hal yang memperkuat bid'ahnya. Riwayat yang disampaikan tidak mengandung hal yang memperkuat bid'ahnya. Barakallahu fikum. Ini diantara syarat yang diberlakukan oleh para a'immatul muhaddithin ketika diantara mereka ada yang mau menerima riwayat dari ahlul bid'ah. Kemudian yang kelima, orang yang keluar dari adalah al-fasik. Orang fasik. Siapa orang fasik itu? Nah, sekarang definisi fasik itu apa? Man 'urifa birtikabil kabirah wal israr 'ala shaghirah. Ana ulang, man 'urifa birtikabi kabiratin aw bi israrin 'ala shaghiratin. Siapa fasik itu? Fasik definisinya adalah seseorang yang diketahui melakukan suatu dosa besar atau terus-menerus di atas suatu dosa kecil. Man 'urifa birtikabi kabiratin aw bi israrin 'ala shaghiratin. Seorang yang diketahui melakukan suatu dosa besar atau terus-menerus di atas dosa kecil. Nah, di sini kita jadi tahu. Dosa kecil itu juga berbahaya jika dilakukan terus-menerus. Jangan dilihat kecilnya, tapi ketika dosa itu walaupun kecil dilakukan terus-menerus, ini bisa menjatuhkan adalah seseorang. Ya. Kalau dosa besar jelas, ya, jika seorang diketahui melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya, maka jatuh adalahnya. Ini sebagaimana yang sempat kita kemarin, pertemuan kemarin, ya, ana sebutkan nama seorang perawi, ya, di zaman kaum salaf yang bernama Asy-Syadzakuni. Masih ingat? Asy-Syadzakuni. Kemarin kita sebutkan ya, Asy-Syadzakuni ini hafalannya sangat kuat, bahkan sebagian ulama lebih mengutamakan Asy-Syadzakuni dibandingkan Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sisi hafalan. Tapi dari sisi adalah jatuh Asy-Syadzakuni. Sebagian meriwayatkan bahwasanya Asy-Syadzakuni ini syaribul khamr, peminum khamr. Jatuh adalahnya. Walaupun hafalannya kuat, tapi pernah diriwayatkan bahwasanya dia minum khamr. Kemudian juga menyebutkan atau sebagian ulama menyebutkan bahwasanya Asy-Syadzakuni terbukti berdusta. Ini diantara bentuk ya, ketika seorang perawi ditolak periwayatannya karena cacat pada adalahnya, walaupun hafalannya sangat kuat. Ya. Begitu pula contoh di zaman ini, suatu perbuatan yang bisa menjatuhkan adalah seseorang, dosa besar yang disebut sebagai al-qadhf. Ya. Al-qadhf menuduh orang lain, ya, muslim yang muhsan, menuduh orang lain melakukan zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ini dosa besar yang menjadikan seseorang jatuh adalahnya dan dikategorikan sebagai seorang yang fasik. Dan ini berdasarkan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَىٰ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا. Barang siapa yang menuduh muhsanat, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, harus 4 orang saksi. Jadi tidak cukup hanya sekedar bukti video. Ya, atau apalagi foto, sekedar foto, tidak bisa diterima tuduhannya itu. Harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung kejadian itu. Akan tapi jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka perintah Allah, fajliduhum samani najalda, maka cambuklah 80 kali cambukan. Wa illam ya'tu bisyuhada fa ulaika humul kadzibun, dalam ayat yang lain. Atau yang pertama, ulaika humul fasikun, dihukumi sebagai seorang yang fasik. Ya, orang yang melakukan qadzf dihukumi Allah sebagai seorang yang fasik, sehingga otomatis jatuh adalahnya. Apalagi disebutkan dalam ayat yang berikutnya, wa illam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Jika tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia di sisi Allah adalah orang yang pendusta, kadzib. Ya. Ini yang disebutkan nanti di kategori yang keenam, ya. Jadi yang keenam, orang yang terjatuh adalahnya adalah al-muttaham bil kadzib. Yang kelima tadi fasik, seorang yang fasik. Kemudian yang keenam adalah al-muttaham bil kadzib, orang yang tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta. Apa yang dimaksudkan dengan istilah ini, al-muttaham bil kadzib? Yaitu man yata'amal bil kadzib wa lam yu'raf annahu kadzaba 'alan nabi. Man yata'amal bil kadzib, orang yang terbukti berdusta dalam muamalahnya dengan manusia, berbicara berdusta, mengabarkan tentang suatu berita, informasi ternyata tidak sesuai dengan realita. Dusta. Walaupun tidak terbukti dia berdusta atas nama Nabi. Ini istilah khusus. yang disebutkan oleh para ahlul hadith. Al-muttaham bil-kadhib. Yang tertuduh berdusta. Maksudnya apa? Orang yang beramal dengan kedustaan, yaitu terbukti berdusta pada ucapan manusia, tapi tidak terbukti berdusta atas nama Nabi. Ini disebut orangnya sebagai al-muttaham bil-kadhib. Yang kedua, atau yang berikutnya, yang ketujuh adalah al-kadzab. Ini juga termasuk orang yang terjatuh adalahnya. Al-kadzab adalah man kadzaba 'alan nabiyyi muta'ammidan walau marrah. Orang yang terbukti berdusta atas nama Nabi secara sengaja walaupun hanya satu kali. Ini dikategorikan sebagai al-kadzab. Pendusta. Jadi beda antara yang keenam sama yang ketujuh ini. Kalau yang keenam itu dustanya di ucapan manusia, tapi tidak terbukti berdusta atas nama Nabi, maka difonis sebagai al-muttaham bil-kadzib. Adapun yang ketujuh al-kadzab, ketika seorang terbukti berdusta atas nama Nabi, mengatakan bahwa Nabi bersabda demikian-demikian, padahal tidak, dia lakukan secara sengaja, walaupun hanya satu kali, maka dia adalah kadzab. Jika difonis sebagai al-kadzab. Al-muttaham bil-kadzib dan al-kadzab ini masuk ke kategori fasik. Ya, walaupun disebutkan secara terpisah, tapi sebenarnya ini juga termasuk kefasikan. Karena al-kadzib, kedustaan, itu termasuk bentuk kefasikan. Yang kedelapan, jenis orang yang terjatuh adalahnya adalah mahrumul muru'ah. Orang yang telah rusak muru'ahnya. Orang yang telah cacat muru'ahnya. Orang yang telah cacat muru'ahnya tidak teranggap sebagai seorang yang adil. Ini delapan jenis manusia yang terjatuh adalahnya dan keluar dari lingkup adil. Kita lanjutkan. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, amma in tasawal amrani bi an kana kullu wahidin minhuma ba'idan an dhalika asy-syakhsi aw jahilna al-amra fi dhalik. Adapun jika, ini pembahasannya apa, jika ada perbedaan di kalangan ulama di dalam menilai seorang perawi. Ada yang mentakdil, ada yang menjarah. Ya. Atau sebelumnya kemarin, apa definisi al-jarah? Siapa yang bisa menyebutkan? Al-jarah. Ma huwa al-jarah? Ya, bisa. Ahsanta barakallahu fik ya. Wasfur rawi fi adalatihi aw dhabtihi bima yaqtadi talyina riwayatihi aw tat'ifaha aw raddaha. Ma huwa at-ta'dil? Apa itu ta'dil? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Baik. Ya, wasfur rawi fi adalatihi wa dhabtihi bima yaqtadi qabula riwayatihi. Ta'dil yang dimaukan oleh para ulama, istilah ta'dil apa sebenarnya yang dimaukan oleh para ulama? Apa? Tawthiq, ya. Jadi istilah ta'dil yang dimaukan para ulama itu bukan hanya sekedar menghukumi adalah dari seorang perawi, tapi juga sekaligus dhabtnya. Sehingga yang dimaukan adalah tawthiq. Yang sedang dibicarakan oleh syarih di sini adalah jika terjadi perbedaan hukum terhadap seorang perawi. Ada yang mentakdil, ada yang menjarah. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ini? Kemarin sudah disebutkan, ya. Intinya adalah kita mengambil yang arjah, yang lebih kuat. Itu bisa diketahui dari beberapa qara'in, indikasi-indikasi. Di antaranya dengan melihat yang menyampaikan hukum, yang menghukumi. Kita melihat siapa yang lebih dekat kepada yang dihukumi. Ya. Jika ternyata yang menghukumi, ya, ada tiga orang yang menghukumi, A, B, C. Hukumnya berbeda. Maka kita melihat, ternyata si B, ya, itu mulazim. Lebih banyak bergaul dengan orang yang dihukumi. Maka kita mengambil hukum dari si B tersebut. Nah, ini kemudian beliau menyebutkan, Amma intasa wal amran, adapun jika sama kedua hal itu, antara ta'dil dan jarahnya itu sama. Biangkana kullu wahidin minhuma ba'idan an dhalika syakhs. Yang menta'dil atau yang menjarah, itu sama-sama tidak dekat dengan orang yang dihukumi. Sama-sama jauh dari orang yang dihukumi tersebut. Au jahilnal amra fi dhalik. Jadi setelah diteliti, ada dua orang alim yang menghukumi tentang seorang perawi, ternyata kedua orang alim tadi bukan orang yang dekat dengan orang yang dihukumi tadi, bukan mulazim, ya, tidak banyak bergaul atau menyertai orang tersebut, orang yang dihukumi tadi. Au jahilnal amra fi dzalik, atau kita tidak mengetahui siapa yang lebih dekat kepada perawi tersebut. Faqad ikhtalafa al-ulama'u, maka para ulama berbeda pandang, berbeda pendapat. Hal na'khud bit-ta'dil au na'khud bit-tajrih, apakah kita ambil yang ta'dil ataukah kita ambil yang tajrihnya, yang jarahnya? Bina'an 'ala annahu halil aslu fil insanil 'adalatu aw il aslu fihi 'adamul 'adalah, dibangun di atas kaidah. Apakah hukum asal dari seseorang itu adalah adil, memiliki adalah, ataukah sebaliknya hukum asal dari seseorang itu tidak ada adalah, sampai diketahui bahwasanya dia adalah seorang yang adil. Faman qala innal aslal adalatu akhadha bil adalah. Barang siapa yang mengambil kaidah sesungguhnya hukum asal dari seseorang itu adalah adalah, maka dia menghukumnya sebagai seorang yang adil. Jadi berbeda, ada jarah, ada ta'dil. Tidak diketahui mana yang lebih kuat, maka dia mengambil yang ta'dil. Ya, mengambil hukum asalnya. Ini dibangun di atas kaidah ini. Wa man qala innal asla adamul adalati akhadha bil jarh wa radda riwayatahu. Barang siapa yang berkata, yaitu menganut kaidah hukum asal adalah ketiadaan adalah, maka dia lebih mengedepankan jarah, mengambil jarahnya, kritikannya, dan menolak riwayatnya. Wa fassala ba'duhum faqala. Kalau kita ingat, ya, kaidah ini, apakah hukum asal dari seorang itu adalah ataukah tidak, sudah sempat kita bahas, ya. Hukum asal seorang muslim itu adil ataukah tidak? Maka jawabannya yang lebih tepat adalah hukum asal dari seorang itu, misalnya dari seorang muslim, kalau orang kafir jelas kan, bukan seorang adil. Yang kita bahas sekarang orang muslim. Hukum asal dari seorang muslim itu adil ataukah tidak? Maka jawabannya hukum asal dari seorang muslim adalah muslim. Adapun adalah itu adalah wasfun zaid, sifat tambahan, yang baru bisa diketahui ketika kondisi seorang itu diteliti. Ya. Diteliti secara lebih mendalam, lebih detail. Baru diketahui apakah dia orang adil ataukah tidak. Wa fassala ba'duhum. Kita sebutkan sebagai bentuk faedah di sini. ada sebagian ahlul hadis yang menganut kaidah tadi. Innal asla fil muslim al-adalah ma lam yathbut minhu al-jarh. Hukum asal dari seorang muslim itu adalah adil. Selama tidak tetap bagi orang tersebut jarh, yaitu tidak ada jarh terhadap orang tersebut. Ini di antara yang menganut kaidah ini atau berpegang pada kaidah ini adalah Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Ya, bunyi kaidahnya al-aslu fi man la yu'raf fihi jarhun annahu adl. Hukum asal dari orang yang tidak diketahui jarh terhadapnya, maka hukum asalnya adalah orang tersebut adil. Ya. Ini di antara yang berpegang pada kaidah ini adalah Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hibban. Oleh karena itu sebagian ulama mengkritik beliau. Mengkritik Al-Hafidz Ibnu Hibban karena beliau memasukkan beberapa perawi dalam kitabnya yang berjudul As-Siqat. Seorang Ibnu Hibban memiliki kitab yang berjudul As-Siqat. Ya, para perawi siqah. Ternyata di dalamnya beliau memasukkan sebagian perawi yang majhul, tidak diketahui kondisinya. Tapi karena beliau berpegang pada kaidah tadi, hukum asal dari seorang yang tidak diketahui jarahnya, maka adil. Sehingga beliau memasukkan beberapa perawi yang sebenarnya majhul, tapi kemudian dihukumi sebagai perawi yang thiqah. Ya. Maka para ulama mengkritik Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban dari sisi ini. Ya. Dari sisi ini. Sehingga dalam bidang ilmu hadis, ketika Ibnu Hibban mensikohkan seorang perawi, tidak bisa langsung diterima tausiknya tersebut. Ya. Ta'dilnya tersebut tidak bisa diterima. Karena diketahui bahwasanya Ibnu Hibban berpegang pada kaidah ini. Karena kalau langsung diterima, bisa jadi yang ditausik oleh Ibnu Hibban itu ternyata perawi yang majhul. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa fassala ba'duhum, sebagian para ulama mentafsil, merinci tentang hal ini. Faqala yuqbalu minhuma ma kana mufassaran wal mufassaru mithlu an yaqula al mu'addil alladhi wasafahu bil adalati huwa adlun ma wa ma dhukira fihi min al jarhi faqad taba minhu mithlu ay yujraha bi annahu yashrabul khamra. Oke, ini agak panjang ya, karena penjelasannya harus bersambung dengan yang setelahnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.